luntur sak turunge janar kuning melangkung. Apa kowe ra kelingan biar mlaku bebarengan ibarat langit karo rembulan tresnaku ra bakal ilang sayang. Duh kowe cahayu isi urip ono ning atiku, aku ra iso lilo lungamu ra bakal tak tompo koyo gedhe ning ombak segoro ning laut kae pesisir pasir putih sing tau dadi saksine nalikone isi urip madep mantep bebarengan janji-janji palsu musa iki dadi kenangan putih-putih rembulan padang-padang lintang tiada yang lain. Terima kasih.